Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله semata dengan izin Allah جل وعلا malam ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita kajian kitab Al-Usul Tsalatsah. Setelah antum tadinya kembali ke kampung halaman masing-masing, bertemu dan berkumpul dengan keluarga, orang tua, saudara, dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala berikan keselamatan dari semenjak antum berangkat sampai kembalinya dengan kondisi yang selamat, kondisi yang sehat. Maka dengan itu malam ini kita bisa menjalankan rutinitas kita yang berlangsung setiap waktunya dari kajian-kajian yang telah diadakan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini adalah memasuki malam ke-16 Syawal 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 30 bulan 6 2018. Melanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah berkaitan tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkannya. Maka muallif rahimahullahu taala sebutkan 3 permasalahan. Yang pertama sudah kita lalui, dan yang kedua sedang kita pada pembahasannya. Disebutkan kata beliau rahimahullahu taala, "Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal." والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Masalah yang kedua yang dimaksudkan oleh beliau, kewajiban setiap muslim untuk mempelajari dan merealisasikan, mewujudkan, menerapkan dalam kehidupannya dari hidup yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala, agar dia mengetahui, memahami bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah akan ridha tatkala Allah Jalla wa'ala itu dipersekutukan dengan sesuatu, dengan siapapun di dalam beribadah kepadanya. Dan ini suatu permasalahan yang sudah kita pahami bersama. 6. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Baik orang yang dipersekutukan atau zat yang dipersekutukan itu sekalipun adalah seorang malaikat pun yang kedudukannya dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dan juga tidak sekalipun manusia yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, nabinya yang diutus, manusia yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk dipersekutukan, dijadikan tandingan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak ridha. Beliau bawakan dalil dalam surat Al-Jin, tepatnya ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillah, sungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian sekali-kali menyuruh seorang pun bersama dengan Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu hafizahullahu ta'ala ketika mensyarah masalah kedua ini. Kata beliau bahwa masalah kedua ini menunjukkan tentang al-manhajus sahih, metode pemahaman yang hak, cara pemahaman terhadap din ini yang hak. 6. Untuk mengetahui dan faham dan merealisasikan setiap diri bahwa tauhid adalah dikedepankan dan menjadi modal untuk diprioritaskan, untuk didakwakan di jalan Allah Jalla wa'ala dari yang pertama sampai yang terakhir. Al-manhajus sahih wal-qa'idatus sadidah, dan juga kata beliau merupakan qa'idah, patokan yang hak, patokan yang benar, fil-ibadah, di dalam mewujudkan, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya seseorang diperintah untuk mendasari ibadahnya di atas tauhid, dan dilarang sekali-kali untuk menyekutukan di dalam ibadah tadi kepada selain Allah, atau dia sembah, dia ibadai Allah Jalla wa'ala, tetapi masih dia jadikan penyebandingan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Oleh karenanya beliau menyatakan, tadullu alal manhajis sahih wal qa'idatus sadidah fil ibadah, merupakan manhaj yang sahih dan juga merupakan qa'idah yang hak di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala pada kelanjutan matan tadi, tidak Allah Jalla wa'ala ridai sama sekali baik yang dipersekutukan selainnya itu berupa malakun muqarrab, malaikat yang kedudukannya didekatkan oleh Allah Jalla wa'ala, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Karena memang inilah yang telah disepakati oleh seluruh para rasul alaihimussalatu wassalam di atas kalimat yang satu. Semenjak rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Muhammad alaihimussalatu wassalam, mereka semuanya mendakwahkan, menyerukan kepada seruan ini. Seruan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Inilah maksud perkara yang kedua. Penekanan setiap diri untuk memperhatikan tauhid, merealisasikan, mewujudkannya, mengintrospeksi sudahkah dirinya mewujudkan tauhid yang sebenar-benarnya dan sudah terhindari dari segala noda-noda yang mengotorinya, kesyirikan yang besar maupun yang kecil sekalipun. Kesiapa yang memiliki upaya untuk memperbaiki dirinya dengan tauhid, alamatul khair, merupakan tanda-tanda kebaikan. Sekaligus juga merupakan tanda-tanda kematian nanti, husnul khatimah. Ketika seseorang tadi selalu memperhatikan tauhid, tauhid, dan tauhid. Tidak ada kata terhenti. Tidak ada bosan-bosannya, selalu dia periksa. Kalau-kalau dirinya terbesitkan perkara-perkara yang menodai ketauhidan, maka jangankan kita bapak ketauhidan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat khawatirnya terhadap penyimpangan tauhid. Beliau selalu berdoa dan diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala. Rabbi wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku dan juga anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Wajnubni, beliau kedepankan dirinya, jauhkan diriku. Dan beliau tidak lupakan juga yang menjadi keturunan beliau, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, agar terhindarkan dari noda-noda yang mengotori, menggores dari ketauhidan. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bahwa para rasul alaihimussalatu wassalam tidak akan meninggalkan seruan untuk menyeru ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan seruan tadi tidak diserukan secara mutlak, secara keumumannya, melainkan mereka rinci bahwa maksud beribadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah mentauhidkannya. Demikianlah cara-cara mentauhidkanlah. Jauhkan kalian dari perbuatan menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Mereka serukan bukan dalam kondisi yang mutlak, seruan yang secara umum, tetapi seruan yang rinci, agar benar-benar umat itu faham terhadap makna tauhid, makna mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau berikan contoh-contohnya, bukti-bukti bahwa para rasul alaihimussalatu wassalam itu menyerukan kepada tauhid, menyerukan kepada kalimatul ikhlas dengan sebenar-benarnya, dengan serinci-rincinya. Contoh yang pertama pada surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat generasi itu Rasulnya yang membawa tugas atau misi dalam menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, an'budullah wajtanibut tagut, agar mereka beribadah semurni-murninya kepada Allah Jalla wa Ala dan mereka meninggalkan peribadatan kepada tagut. Naam. Karena ini menjadi syarat diterimanya amal ibadah, tidaklah diterima melainkan mengikhlaskan, mentauhidkan segala seluruh bentuk ibadah hanya kepadanya. Naam. Contoh pertama tadi telah disebutkan pada An-Nahl ayat ke-36. Contoh yang kedua, atau bukti yang kedua, apa yang Allah kisahkan kepada kita berupa berita Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud, dan sebelum keduanya alaihimussalatu wassalam, yang membuktikan bahwa semuanya menyatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pada surat Al-A'raf ayat ke-59. Antum nanti sesampainya di rumah atau di saat antum memiliki waktu, antum telaah, antum cermati pada surat tersebut Al-A'raf. Di sana Allah sebutkan kisah-kisahnya para Rasul alaihimussalatu wassalam. Bermula di ayat ke-59 ini, Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulnya Nuh alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Nuh? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian ayat ke-60, 61, 62 dan berikutnya. Sampailah ke ayat 64. Di sana Allah Jalla wa'ala sebutkan kisahnya Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Sampai pada ayat ke-65. Allah Jalla wa'ala pindah tentang kisahnya Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad saudara mereka Hud alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama yang diserukan oleh generasi atau nabi dan rasul yang sebelumnya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ayat 66, 67 terus sampai pada ayat ke-72 masih berbicara tentang Nabiullah Hud alaihissalam bersama kaumnya. Sampailah pada ayat ke-73, Allah berpindah tentang kisahnya Nabi Saleh alaihissalam bersama kaumnya. Wa ila Thamud akhahum Saliha, dan kepada kaum Thamud Allah utus saudara mereka Saleh alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seruannya juga sama. Ayat ke-74, 75 seterusnya masih berbicara tentang kaumnya Nabi Saleh. Sampailah pada ayat yang ke-80, Allah berbicara tentang Nabiullah Lut alaihissalam. Dan seterusnya, Allah berbicara tentang kaumnya Nabi Syuaib. Wa ila madyana akhahum Syuaiba, pada ayat ke-85. Dan kepada kaum Madyan Allah utus saudara mereka Syuaib alaihissalam. Seruannya juga sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Naam. Berikutnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, maka muncul pertanyaan buat kita, mengapa seruan mereka itu satu, sama? Tidak kemudian cari cara lain dalam berdakwah, menyeru ini, menyeru itu, tidak. Tetapi mereka awali dengan seruan yang sama, menunjukkan mereka itu sepakat. Seruan pertama kali dan yang terakhir adalah menyeru umat, menyeru kaumnya kepada tauhidullah. Oleh karenanya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah memiliki karya khusus yang sudah lama beliau tulis, nam, yang perlu untuk kita pelajari, untuk kita telaah, Manhajul Anbiya, nam, fid da'wati ilallahi fihi hikmah, nam, bahwa di sana beliau tulis bagaimana manhajnya para nabi alaihimussalawatu wassalam di dalam berdakwah yang sesuai dengan hikmah dan sesuai dengan akal. Naam. Sudah puluhan tahun beliau tulis kitab. Naam, yang ringkas tetapi padat isinya disertai dengan dalil-dalilnya, di antaranya apa yang telah disebutkan tadi, bukti-bukti bahwa setiap nabi dan rasul itu menyeru kepada tauhid. Agar difahami oleh setiap generasi penekanan kepada tauhid, agar umat selalu ingat dan waspada dari bahaya yang mengancam kepada kalimatul ikhlas. Ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu dua bukti contoh adanya kesepakatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam menyeru kepada kalimat yang sama, maka matan yang disebutkan oleh muallif menyatakan la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidaklah berhak Allah jalla wa ala disekutukan dengan sesuatu atau siapapun, sekalipun itu adalah la malakun muqarrab, malaikat yang didekatkan. Artinya yang kedudukannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Maka dibahas kata demi kata. Malakun muqarrab. Al-malak adalah bentuk kata tunggal dari kata al-malaikah. Al-malaikah, malaikat itu bentuk tunggalnya adalah al-malak, yang berasal dari kata al-ulukah. Kata al-malaikah terambil atau berasal dari kata al-ulukah. Al-ulukah maknanya ar-risalah, utusan. Sehingga kata Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah ta'ala memberikan definisi siapa malaikat itu. Ibadullah al-mukramun. Nah, ini penting untuk dicatat. Suatu waktu nanti akan saya tanya, siapakah malaikat itu? Jangan kemudian ada yang menjawab, ya pokoknya malaikat itu adalah malaikat. Wah. Nah, sekarang perlunya ada definisi. Seakan-akan kita paham, tetapi ketika ditanya, kita tidak paham. 6. Maka perlu adanya rincian, definisi yang disebutkan oleh para ulama, hafizahumullahu ajma'in. Al-malaikah ibadullah al-mukramun. Hambanya Allah yang dimuliakan. Alladzina la yasbiqunahu bil qaul. Yang mana mereka tidak mendahului Allah bil qaul dalam berucap. Wahum bi amrihi ya'malun. Dan mereka dengan perintah Allah, ya'malun, melaksanakan, menjalankan, merealisasikan, selalu taat dengan setiap yang Allah perintahkan. Wa maddah khalquhum an-nur. Dan mereka itu diciptakan dari an-nur, cahaya. 6. Sebagaimana telah sahih berita itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah pada hadis yang sahih, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqat al malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan diciptakan jin itu dari bara api. Dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam alaihissalam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yakni min turab, dari tanah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Asy-syahid dari riwayat ini bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Maka cukuplah dengan definisi tadi, mereka itu adalah hambanya Allah yang dimuliakan, yang mereka tidaklah berani untuk mendahului Allah dari sisi ucapan, dan mereka itu diciptakan, dan mereka itu siap untuk menjalankan setiap perintah Allah Jalla wa'ala, dan mereka diciptakan bahannya dari an-nur. Kemudian, malaikat yang paling afdal adalah Jibril alaihissalam, dan juga yang memikul arsy yang berada di sekelilingnya. 6. Maka mereka itu malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah, makanan wa makanatan, kata Syekh Ubaid. Dari sisi makan, tempatnya, wa makanah, dan dari sisi kedudukannya. Mereka manusia, makhluk yang dekat kedudukannya, makanan, wa makanatan, baik dari sisi tempatnya maupun dari sisi kedudukannya. Kata beliau melanjutkan bahwa dari sisi tempat, fahum fis samawat, bahwa mereka itu di langit-langit Allah. Bukankah itu suatu tempat yang mulia? Alaysa kadzalik? Naam. Wa makanatan, dan dari sisi kedudukannya, Allah Jalla wa'ala telah pilih mereka. Allah Jalla wa'ala telah jadikan mereka para rasul, utusan, dengan tugas masing-masingnya. Di antaranya Jibril alaihissalam, Allah berikan kepercayaan menyampaikan wahyunya dan sekaligus sebagai utusannya kepada para nabi dan rasulnya. 6. La malakun muqarrab. Kata malak sudah disebutkan penjelasannya, muqarrab juga telah disebutkannya, didekatkan kedudukannya, dekat dari sisi tempatnya maupun dekat dari sisi kedudukannya. Wala nabiyyun mursal, dan juga Allah Jalla wa'ala tidak akan rela ketika disekutukan dengan nabi, dengan nabinya, mursal, nabi yang diutus. Maka kita bahas pula satu kata demi kata. Siapakah Nabi? Kata Nabi terambil dari An-Nabawah. Kata Nabi terambil dari kata An-Nabawah. Yang maknanya Al-Makan Al-Murtafi', tempat yang tinggi. Atau dari kata An-Naba. Dan surat yang kita ketahui dari Juz Amma, surat An-Naba. Yang artinya berita. Nabi berasal pula dari kata An-Naba yang artinya Al-Khabarul Azim. Berita yang besar. Karena beliau menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berita yang besar, yang agung. 6. Sedangkan Nabi ditinjau secara istilah, kita cerna dengan baik agar kita tidak termakan dengan definisi yang masyhur yang sudah mengumumi selama ini. Diingatkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, kata beliau, siapa Nabi itu? Rajulun min Bani Adam. Laki-laki dari keturunan Adam. Rajulun. Bukan perempuan, tapi laki-laki. Berarti nunjukkan Nabi itu semuanya rajulun dan bukanlah perempuan. Laki-laki dari anak keturunan Adam, auhallahu ilaihi bisyar'in. Allah wahyukan kepadanya dengan syariat, dengan suatu syariat. Wa amarahu bitablighih. Dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Atau jaa bitaqriri syari'atin sabiqah. Atau beliau datang dengan takrir, dengan menyetujui syariah sabiqah, syariat yang sebelumnya, syariat yang lalu. Nah, sedangkan istilah Nabi yang beredar, yang masyhur, yang mungkin dipahami oleh sebagian muslimin sampai hari ini, dia adalah laki-laki yang Allah wahyukan kepadanya suatu syariat dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Pernah kita dengar seperti itu? Nah, untuk membedakan definisi Nabi dengan Rasul. Ada penekanan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Padahal definisi yang kita sebutkan tadi yang pertama, anak laki-laki dari keturunan Adam alaihissalam yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya. Ditambah pula, atau beliau datang untuk menyetujui syariat yang sebelumnya. Ini yang mungkin langka kita dapatkan tambahan definisi tadi. Atau datang untuk menyetujui dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelumnya. Bisa dipahami? Nah, itulah definisi nabi. Siapa yang dimaksudkan dari laki-laki dari keturunan Adam yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat untuk menyampaikannya tadi? Seperti kata beliau, di antaranya ulul azmi. Ulul azmi. Naam. Siapa saja ulul azmi itu? Naam. Siapa saja ulul azmi? Naam. Adam, ya, Nuh, Nam, Ibrahim, Isa, wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan juga Nabiullah Saleh, Nabiullah Syuaib, Nabiullah Hud alaihi wassalatu wassalam. Atau yang datang dengan menyetujui dengan syariat yang dibawa sebelumnya, seperti para nabi dari kalangan Bani Israel antara Musa dan Isa. 6. Nabi-nabi yang ada antara diutusnya Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa. Di situ banyak para nabi. 6. Mayoritasnya dari kalangan Bani Israel. Dan bisa dikatakan mayoritas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dari kalangan mereka, Bani Israel. 6. Kecuali hanya 12 saja. 6. Walhasil bahwa contoh tadi adalah seperti para nabi dari kalangan Bani Israel yang berada antara Nabi Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Karena mereka datang dengan membenarkan syariat Nabi Musa. Bukan bawa syariat baru, tapi sudah ada Nabi Musa sebelumnya. Nabi Musa, Nabi dan juga Rasul. Sekarang kita sedang membahas siapa Nabi itu. Siapa di antara Nabi yang datang setelah Musa dan membenarkan syariatnya Nabi Musa tadi? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Ini diantara contoh-contohnya. Maka kembali kepada definisi Nabi, agar kita luruskan, untuk kita ingat seterusnya, bahwa mereka adalah orang laki-laki dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat, dan Allah juga perintahkan untuk menyampaikan atau datang dengan membenarkan syariat yang sebelumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi diutus seperti halnya Rasul. Bukankah tadi pada definisi bahwa Nabi itu juga manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan? Maka Syekh Ubaid lebih lanjut membawakan bukti dalil bahwa Nabi yang diutus itu seperti Rasul adalah firman Allah Jalla wa'ala pada Al-Hajj 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Tidaklah kami utus sebelum engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari seorang rasul pun, wala nabiyyin, dan tidak seorang nabi pun. Nah, jelas, dan tidak pula seorang nabi pun, illa idza tamanna, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, alqa syaitanu fi umniyatih, syaitan pun memasukkan godaan, nam godaannya terhadap keinginan itu, berusaha untuk mempengaruhi, merusak dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Demikian kelengkapan ayat tersebut, bahwa Allah Jalla wa'ala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan tadi, dan Allah Jalla wa'ala itu menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. bukti tampak kepada kita secara nas bahwa Nabi diutus seperti halnya Rasul. Dan tidak diketahui bahwa Allah Jalla wa'ala mengutus seorang Nabi untuk kemudian duduk di rumahnya. Kata Syekh Ubaid, tidak diketahui bahwa Allah utus seorang Nabi kemudian Allah perintahkan untuk santai duduk di rumahnya. Melainkan amara bitablighi, Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan syariatnya sebagaimana yang telah datang, yang dibawa oleh Rasul yang datang sebelumnya. Mereka tinggal melanjutkan dan tinggal meneruskan. Setelah kita fahami, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah, tidak pula nabi yang diutus oleh Allah, maka muallif penulis bawakan dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid itu milik Allah, jangan kalian menyeru seorang pun sesuatu pun bersama Allah Jalla wa'ala. Disebutkan al-masajid. Al-masajid jamak dari kata al-masjid. Apa masjid itu? Berkata Syekh Ubaid lebih lanjut, mawadhi' as-salat, tempat untuk salat. Sawa'un kanat mabniyah au ardan la bina'un fiha. Apakah tempat itu terbangun dengan suatu bangunan atau berupa tanah yang tidak ada bangunannya? Maka selama tempat itu dipakai dengan sebagai sholat, maka dinamakan masjid, jamaknya masajid. Summiyat al-masajid, dikatakan masjid dalam bahasa Arab, li'annaha mawadhi' as-sujud, karena tempatnya untuk sujud. Nah, karena tempatnya untuk sujud. Was-sujud asyraf mak arkanis salat wa a'zamiha. Maka sujud, salah satu bagian dari amalan salat, itu asyraf arkanis salat, rukun salat yang paling mulia. Maka di saat sujud itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang paling mulia dari rukun-rukun salat. Rukun salat itu sekian rukun, yang paling mulia adalah sujud. Wa a'dhamuha, dan yang paling agung. Dikatakan dari hadis, sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah di waktu sujud. Karena itu posisi yang paling mulia. Tempat hamba yang paling mulia, muka, dahi, ya, diletakkan di tempat yang bawah. Dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, maka kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Maha Suci Allah Jalla wa'ala yang Maha Tinggi. Maka masjid wajib untuk dibersihkan dari segala bekas-bekas kesyirikan dan berhalaisme. Maka tidak boleh dibangun di atasnya kuburan. Maka tidak boleh dimakamkan mayit setelah dibangunnya masjid tadi. Maka ditegakkan di sana salat, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dibaca padanya Al-Qur'an, ditegakkan di sana kajian-kajian yang bermanfaat, dilakukan i'tikaf padanya, itulah merupakan wazifah al-masajid, dari tugas masjid yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas, kelanjutannya insyaallah taala pada waktunya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.